الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن رشد berkata Ibnu Rushd kariha Malik al-bina' al-qabr. Al-Imam Malik tidak menyenangi bangunan di atas kuburan. Wa ja'ala al-bilatata al-maktubah dan menjadikan bilatah yakni tehelnya atau nisannya tertulis dengan tulisan namanya, tanggal wafatnya, tanggal lahirnya. Wahum min bida'i ahli taul, ini termasuk bida'annya orang-orang yang kaya. Ahdathuhu iradat al-fakhri wal mubahati was sum'ah, mereka melakukan ini karena berbangga-bangga. Tapi mubahah yani fakhr, berbangga-bangga mubahah yani mau pamer. Wasum'ah, mereka juga pengen didengar bahwa mereka telah melakukan ini, melakukan itu. Wahimala ikhtilafafihi, dan perbuatan ini perkara yang tidak ada perselisihan padanya, bahwa dilarang, pokoknya dilarang membangun kuburan apapun dan bagaimanapun. Waqala zailai fi syarhil kanz wa yukrahu ayyubna alal qabr, makruh, dilarang atau di benci membangun di atas kuburan. Wa dzakara al-Qadhi Khan annahu la yujassasu al-qabr wa la yubna alayhi, bahwa kuburan itu tidak boleh dijas, tidak boleh dikapur. Wa la yubna alayhi, dan tidak boleh dibangun. Lima ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil tajsis wal bina' fawqa al-qabr. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mengapur dan membangun di atas kuburan. Wal muradu bil karahati indal hanafiyati karahatut tahrim, bahwa yang dimaksud dengan makruh di sini menurut Hanafiyah adalah karahat tahrim. Makruh artinya haram. Waqad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi syarhil kanz, dan disebutkan ini oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya Syarhul Kanz. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala akrahu ayyu azzama makhluqun. Afwan barakallahu fikum, sebagian ulama mengungkapkan haram itu dengan kata-kata akrahu. Barakallahu fikum. Akrahu. Taib. Mereka menghindari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Mereka tidak mau. Barakallahu fikum. Tapi mereka mengatakan apa? Akrahu. Aku tidak senang. Walaupun dalilnya sangat jelas bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu, ulama belakangan ini mengatakan bahwa ketika ulama-ulama terdahulu mengatakan makruh, artinya itu adalah haram. Barakallahu fikum. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, akrahu ayu azzam makhluqun hatta yuja'ala qabruhu masjid. Aku tidak senang untuk diagungkan makhluk itu sampai dijadikan kuburannya itu masjid. Makhafat al-fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas, khawatir fitnah atasnya dan orang-orang yang setelahnya. Ya kan, seperti kisah awal pertama kali munculnya kesyirikan dan penyembahan patung, kan demikian. Awalnya tidak disembah, tapi belakangan orang akhirnya akan menyembahnya. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah tadi yubayyin anna muradahu bi karahatut tahrim. Dan ucapan Imam Syafi'i di sini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh tahrim, haram. Qala Syarih wa jazama An-Nawawi rahimahullahu taala bi syarhil muhaddab bi tahrimil bina'i mutlaqa. Dipastikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhaddab tentang haramnya membangun di atas kuburan secara mutlak, pokoknya haram. Wa kadza wa dzakara fi syarh Muslim nahwahu aidha, dan disebutkan juga dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi bahwa taib haram secara mutlak membangun bangunan di atas kuburan. Wa qala Abu Muhammad taib Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Imamul Hanabilah, taib al-Imam Ibnu Qudamah, sahibu al-musannafat al-kibar kal-mughni wal-kafi, taib penulis karya-karya besar seperti al-mughni al-kafi, kata beliau, wala yajuzu ittikhadul masajidi 'alal qubur, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Al-hadis. Wa qad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'dhimul amwat. Dan telah kami riwayatkan bahwa awal mula penyembahan patung itu adalah pengagungan terhadap si mayit. Wa ittakhadhu suwarihim, dan membuat patung untuk si mayit itu. Wa tamassuh biha was-salatu 'indaha. Dan tamassuh, yakni memegangnya, mengusapnya, barakallahu fikum, untuk mendapatkan keberkahan, dan salat di sisinya atau menghadap padanya, intah. Barakallahu fikum. Ini ucapan para a'imma kita tentang larangan membangun bangunan di atas kuburan. Barakallahu fikum. Tapi pokoknya membangun tidak boleh. Dan ini yang paling banyak didapati di negeri kita, di negeri-negeri kaum muslimin. Barakallahu fiikum, kecuali orang-orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan mereka ya sama seperti kuburan Baqi', sama sekarang ini. Tidak dibangun, cuma ada penanda bahwa itu kuburan. Nah, sekarang masyaallah, setiap orang dibikin kubur, di tehel, di marmer, macam-macam. Barakallahu fiikum. Bahkan kuburan orang-orang saleh memang besar, satu kuburan ini luasannya seperti ini. Memang diperuntukkan untuk orang yang datang ziarah, untuk orang yang datang kayak meminta, orang-orang ibadah di sana. Dipersiapkan memang, barakallahu fikum. Kayak mushab-mushab untuk orang baca Quran di sana, di sisi kuburan wali. Barakallahu fikum. Disiapkan air-air minum khusus di sana. La hawla wala quwata illa billah. Nah, ini akibatnya, akibat dari apa? Gulu berlebih-lebihan terhadap para ulama atau orang soleh atau para nabi. Bukhari Syaikhul Islam rahimahullah taala, wa ammal maqbarah fala farqa fiha bainal jadida wal atiqah. Berkata Syaikhul Islam Zaimi rahimahullah taala, adapun kuburan, maka tidak ada beda apakah kuburan baru atau kuburan lama. Wa man qalabat turbatuha aw lam tanqalib, atau apakah sudah berubah tanah kuburan atau belum. Wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi ha'il aula, dan tidak juga bedanya antara dia dengan kuburan itu ada pemisah atau tidak. Li umumil ismi wa umumil illah, karena keumuman nama membangun, barakallahu fikum, bangunan di atas kuburan dan sholat menghadapnya, serta alasan kenapa dilarang. Barakallahu alaikum. Dilarang membangun. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana alladziina ittakhadhu qubural anbiya'i masajid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang membangun di atas kuburan itu masjid. Wa ma'lumun anna qubural anbiya'i la tanjus. Sementara kita ketahui bahwa kuburan para nabi itu tidaklah bernajis, yakni tanahnya itu tidak bernajis. Kenapa? Karena jasad para nabi tidaklah apa? Tidaklah hancur. Barakallahu fikum. Tayyib, wa bil jumlati faman 'allala an-nahya 'anil salati bil maqbarati bi najasati turbati khassatan fa huwa ba'idun an maqsudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberi alasan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di kuburan itu karena najisnya kuburan itu. Tayyib, khas apa huwa ba'idun, secara khusus pelarangan gara-gara najis, maka ini adalah perkara yang sangat jauh dari maksud pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yakhlu ayakuna al-qabru qad buniya alaihi masjid. Kemudian tidak terlepas bahwa kuburan telah dibangun di atasnya masjid. Fala yusalla bi hadzal masjid. Maka tidak boleh disalatkan salat di masjid itu. Walaupun sudah tidak ada najisnya. Kalau alasannya najis memang tidak boleh. Barakallahu fikum. Sawan kana khalfal qabri aw amamahu bi ghairi khilafin fil madhhabi. Sama saja. Kana khalfal qabr, bahwa masjid di belakang kuburan atau di depan kuburan tanpa ada hail, tanpa ada pembatas. Tanpa ada pembatas. Kalau ada pembatas maka tidak jadi masalah. Kuburan di sana kemudian ada tembok, atau ada jalan atau ada pagar, wilayah kuburan lain, wilayah masjid lain. Pembahasan kita adalah kuburan itu di dalam wilayah masjid atau area masjid. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fala yusalla fi hadzal masjid. Tsumma la yakhlu an yakuna al-qabru qad buniya 'alaihi masjid. Kemudian tidak terlepas bahwa kuburan itu telah dibangun di atasnya masjid. Fala yusalla fi hadzal masjid. Maka tidak boleh salat di masjid ini. Sawa'un kana khalfal qabr aw amamahu. Apakah masjid ini di belakang kuburan atau di depan kuburan? Tanpa ada persisian di antara para ulama mazhab Hanabila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna quburan bihi masalihihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalika. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang saleh mereka, mereka menjadikan di atasnya masjid. Maka janganlah kalian wahai umatku membangun di atas kuburan itu masjid karena aku melarang kalian melakukannya. Wa khassa qubural anbiya'i was salihin li anna ukufan nasi 'ala quburihim a'zam. Dikhususkan pelarangan ini untuk nabi dan orang saleh, bukan berarti yang lainnya boleh-boleh saja. Tidak. Kenapa dikhususkan di sini li anna ukufan nasi 'ala quburihim a'zam? Karena ukufan nasi 'ala quburihim, i'tikafnya, berkumpulnya orang di kuburan para nabi dan orang saleh ini lebih memungkinkan, dalam artian lebih besar daya tariknya. Kalau kuburan biasa tidak terlalu bagaimana, tapi sana kuburan orang saleh, kuburan wali, kuburan nabi, begini. La ilaha illallah, dengan begitu cepatnya orang akan datang ke sana. Wa tikhaduha masajid asyad, dan menjadikan bangunan masjid di atasnya itu lebih kuat. Wa kadzalika illam yakun buniya 'alaihi masjid. Demikian juga, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, tetap tidak boleh melakukan salat padanya. Fa hadza kadir takabah hakikatul mafsadah allati kana an-nahyu 'anil salati 'indal quburi min ajliha. Fa hadza kadir takabah hakikatul mafsadah. Ini orang yang salat di masjid, salat di kuburan, apakah dibangun masjid di atasnya atau tidak, dia telah melanggar hakikat al-mafsadah yang Rasulullah SAW melarang orang sholat di sisi kuburan itu. Karenanya, barakallahu fiikum. Fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjid. Karena semua tempat yang kita melakukan sholat padanya itu sudah dinamakan masjid, walaupun tidak dibangun masjid di dalam di atasnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku bumi ini sebagai masjid. Yani dimanapun anda berada di atas muka bumi ini, silakan anda melakukan sholat. Mau di hutan, mau di kebun, mau di kota, mau di lautan, mau dimanapun, silakan kalian melakukan sholat. Watahura, dan Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat bersuci. Wa ingkana mau di ukabrin au kabraini. Taib. Wa ingkana mau di ukabrin au kabrin, walaupun di tempat itu hanya dua kubur, satu kubur atau dua kubur, tetap tidak boleh sholat di sisi kuburan itu. Apakah dibangun masjid di atasnya atau tidak? Wa qala ba'du ashabina la yumna'u sholatu biha li'annahu la yatanawaluha ismul maqbarah wa laysa fi kalami Ahmad wa la ba'du ashabi hadzal farq. Wa qala ba'du ashabina, sebagian orang-orang kami mengatakan la yumna'u sholatu biha, tidak boleh, dilarang sholat di sisi kuburan kalau cuma satu kuburan, karena tidak dianggap pekuburan alasannya. Kata Syekhul Islam, walaysa fi kalami Ahmad, dan ini bukan ucapannya Imam Ahmad, bukan juga ucapan muridnya Imam Ahmad. Menurut mereka tidak ada perbedaan apakah cuma satu kuburan atau banyak kuburan, sama saja, tidak boleh. Bal umum kalamihim yaqtadi man ussalati 'inda kulli qabrin, bahkan keumuman ucapan para imam kita mengharuskan untuk kita melarang orang salat di semua kuburan. Baik. Wa taqaddama 'ana li annahu qala la usalli fil hammami wa la 'inda qabrin. Dan telah kita lewat dari ucapan Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan, aku tidak akan sholat di permandian dan juga tidak di kuburan. Fala hadza yang bagi ayyakuna annahyu mutanawilan tahrimal khabri wa fina'ihi. Maka atas dasar ini, yang bagi ayyakuna annahyu, hendaknya pelarangan itu mencakup pengharaman tahrimul khabr wa fina'ihi. Pengharaman sholat di kuburan dan di pelataran kuburan atau halaman kuburan. Wala tajuzu sholatu fi masjidin buniya fi maqbarah. Dan tidak boleh sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Baik. Sawa'un kana lahu hitanun tahjuzu bainahu wa bainal qabri aw kana makshufa. Sama saja. Baik, apakah ada dinding yang tahjuzu bainahu, yakni membentengi antara dia dengan kuburan itu, tapi masih di bagian masjid. Biasakan begini, di bagian lokasi masjid, misalnya ini tembok, di belakang tembok ini ada kuburan, ada ruangan, ruangan ini bagian dari masjid. Paham? Misalnya ini kan tembok. Kan di belakang ini kan ada ruangan, misalnya. Biasa di situ ada kuburannya si bulan ada retet. Barakallahu fiik. Sama saja. Masya Allah. Dari negeri kita ini banyak yang seperti ini modelnya. Baik. Mengerikan. Sehingga perlu diperhatikan betul-betul masjid yang kita akan melakukan sholat padanya. Sawa'un kana lahu hitanun tahjuzu bainahu wa bainal qabri aw kana makshufa. Sama saja apakah tidak kelihatan kuburan itu atau nampak. Memang sebagian kubur, sebagian masih memang ada kuburan di tengah-tengahnya atau di samping mimbar. Barakallahu fiik. Atau di pojok-pojok atau di mana, pokoknya dia ada kuburan. Barakallahu fiik. Wala tajuzu salatu fi masjidin buniya fi qabrin, atau pekuburan tua. Pekuburan tua ini di bulldozer, dikasih rata. Kemudian dibangun masjid di atasnya. Padahal kita tahu, kita lihat ini dulunya kuburan tua yang memang sudah tidak lagi di ada kuburan baru dan sudah tidak tahu siapa lagi orang yakni pemilik kuburan ini. Ini anak keturunannya biasa kan masih kuburan itu kan terkadang masih ada yang jaga, masih ada yang rawat, masih ada yang terkadang ini memang sudah ada, sudah tidak ada memang sudah. Hatta yang ziarah juga sudah tidak ada biasanya. Barakallahu fiik. Biasanya kan walaupun sudah tua kan masih ada yang kasih bersih-bersih, ya kan begitu. Ada tempo-tempo tertentu mereka bersihkan pekuburan itu. Ini sudah tidak ada memang sudah. Akhirnya pihak pemerintah sudah serata, kemudian bangun masjid megah di atasnya. Anda yang tahu, maka Anda tidak boleh salat di sini. Barakallahu fiik. Dan Anda pernah melihat masjid yang seperti ini modelnya, dibangun, bahkan sisa-sisa kuburan itu masih ada di pinggir-pinggir. Maka paham barakallahu fiik? Di pinggir, memang kuburan. Kuburan luas. Ya mungkin karena ketidaktahuan sebagian orang sehingga mereka melakukan itu. Sawangkan lahu hitanun tahjuzu bainahu wa bainal kubur aw kana makshufa. Qala fi riwayatil asram idza kana al masjidu bainal qabu al kubur la yusalla bihi al fariidah. Idza kana al masjidu bainal kubur. Baik. Kalau masjid itu di tengah-tengah kuburan, layu salat fil fardhi, maka tidak boleh salat di situ, salat fardhi, salat wajib. Wa in kana bainaha wa bainal masjidi hajiz farakhasa ay yusalla bihi alal janaiz. Kalau antara kuburan itu dengan masjid itu ada hajiz, farakhasa ay yusalla bihi alal janazah, maka dibolehkan untuk melakukan salat jenazah. Wala yusalla bihi ala ghairil janaiz, tidak boleh dilakukan kecuali salat jenazah. Tapi yang tidak ada sujud rukuknya. Paham barakallahu fikum. Wa dzikra hadits Abi Marfad an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur. Taibu isnaduhu jayyid. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. La hawla wala quwwata illa billah. Sini di negeri kita ini banyak. Taibu banyak. Taibu. Di depan masjid itu kuburan dan bagian dari masjid. Allah Al-Mustahil. Kata beliau di sini, walau tatabba'na kalam al-ulama idza lahtamala 'iddat awraq, seandainya kita mau kumpul ucapan para ulama tentang haramnya salat di kuburan atau masjid yang dibangun di atas kuburan. Baik. Dan yang serupa dengannya, seandainya kita mau kumpul maka akan banyak catatan berapa lembar yang harus kita mukil. Fatabayyana bihadza anna al-ulama rahimahumullah bayyanu anna 'illata an-nahyi ma yu'addi ilaihi dzalika. Di sini terang jelas bahwa ulama kita mengharamkannya karena berdasarkan dalil. Mereka mengatakan alasan pelarangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yu'addi ilaihi dzalika. Apa-apa yang menghantarkan orang untuk melakukan gulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh atau orang nabi atau nabi. Dan akhirnya akan mengibadahi nabi itu. Orang saleh itu selain Allah Subhanahu wa taala kama huwal waqi'u wallahu musta'an, sebagaimana ini terjadi. Orang salat di sana, orang bernazar, orang istighatsah di sana, orang la haula wa quwwata illa billah. Orang ruku sujud, waqad hadatsa ba'da al-a'immah. Wa man yu'tadu waqad hadatsa ba'da a'immati wa man yu'tad bi qawlihim unasun kathura fi abwabil ilmi wa kathura fi abwabil ilmi billahi ittirabuhum wa ghalita am ma'rifati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu minal huda wal ilmi hijabuhum wa qad hadatsa ba'da al a'immah, dan telah terjadi setelah meninggalnya para imam-imam kita ini. Wa man yu'tadu bi qawlihim, dan orang-orang yang telah dianggap dan diterima ucapan mereka, unasun kasurati abwabil ilmi billahi ittirabuhum, orang-orang belakangan banyak kegoncangan pada mereka di bab-bab ilmu. Wa ghalita am ma'rifati ma ba'athallahu bihi rasulahu, dan mereka telah keliru dan kurang mengerti apa yang Allah utus rasul dengannya dari petunjuk dan ilmu. Hijabuhum, yakni tertutupi mereka dari petunjuk dan ilmu. Faqayyadu nususal kitab wa sunati bukuyurin aw hanatil inqiyad. Faqayyadu, maka mereka membatasi nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan kait-kait batasan-batasan. Aw hanat al-inqiyad, menjadikan orang tidak lagi patuh terhadap dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Wa ghayyaru biha ma qasadahu Rasul, dan mereka telah merubah apa yang diinginkan Rasul. Jadi mereka mengatakan, oh itu Rasul begini maksudnya, begini-begini. Akhirnya mereka melanggar, justru melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Faqala ba'dhum an-nahyu 'anil bina'i 'alal quburi yahtassu bil qabr bil maqbarati al-musabbalah wa an-nahyu 'anil salati fiha litanajjusiha bi sadidil amwat wa hadha kullu batilun. Akhirnya mereka menganggap larangan itu karena tabarakallahu fikum an-nahyu 'anil bina'i 'alal quburi yahtassu bil maqbaratil musabbalah. Kuburan baru atau kuburan apalah larangan. Wa an-nahyu 'anil salati biha, dan larangan salat di kuburan itu karena najisnya tempat itu, karena nanah darahnya si mayit. Ada kulluhu batil, dan semua alasan-alasan ini batil. Orang-orang yang dianggap ulama ya melenceng jauh. Barakallahu fikum. Tidak lagi memperhatikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini banyak yang seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, wallahul musta'an. Masalah riba misalnya. Baik, masalah riba. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja karena begini. Khamr juga ada yang mengatakan boleh saja begini. Perzinahan juga boleh menurut mereka lantaran begini. Ada saja alasannya. Dan terjadi. Orang Syiah kan menghalalkan zina. Barakallahu fiik. Dengan bahasa mut'ah. Baik. Orang-orang sufia juga menghalalkannya dengan alasan bahwa semuanya satu. Barakallahu fiik. Khamr. Baik. Demikian juga khamr. Ada yang menghalalkan. Demikian juga ma'azib. Ma'azib ini alat-alat musik yang lagi heboh sekarang ini. Barakallahu fiik. Baik. Dikatakan suara asy'ara dengan suara pemusik. Barakallahu fiikum. Walhasil, ya ada saja memang. Ya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fiikum. Dan untuk menghilangkannya sama sekali sesuatu yang tidak mungkin. Karena memang demikianlah sunnatullah. Kita hanya diperintahkan apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Dan inilah lahan apa? Lahan kita untuk beramal soleh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau semuanya baik-baik, siapa yang Anda larang? Baik. Dan siapa yang akan ada Anda aja untuk melakukan kebaikan? Semuanya baik semua. Barakallahu fiikum. Baik. Intinya adalah, baik, kata para imam kita, kullu minna raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Semua kita bisa membantah dan dibantah kecuali pemilik kuburan ini. Jadi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Ya, sekedar mengingatkan, kita hanya bisa mengingatkan, menasihati, mau terima atau tidak itu urusan ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena memang demikian. Baik, bicara masalah ketauhidan ada yang tidak senang. Musyrikin dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang tidak senang, ada yang menghalangi Rasulullah, ada yang memerangi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Tapi kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.